Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan tentang al-marfu'at, kita tambahkan penjelasan yang berkait dengan an-nawasib, khususnya nawasib yang berupa isim yang dia menjazmkan fi'il mudhari ataupun dua fi'il mudhari sekaligus. Bagaimana i'rabnya adawat tersebut, isim tersebut yang dia apa? Menasabkan dua fi'il sekaligus. Secara umum demikian. Tapi enggak mesti ya. Dinasabkan dua fi'il mudhari semua, tidak mesti, umumnya demikian. Sudah kita lewatkan, kadang ya kedua-duanya dari fi'il syarat dan jawab syarat mudhari. Kadang fi'il syaratnya madin, kemudian apa? Jawab syaratnya mudhari. Kadang sebaliknya. Ya, fi'il syaratnya mudhari, jawab syaratnya madin. Kadang madin semua. Ya. Sudah kita tambahkan juga penjelasan tentang kapan saja jawab syarat itu wajib diiringi dengan fa. Yaitu di berapa tempat? 7 tempat. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima walan wabiqad wabitanfisi. Masih ingat ya? Yaitu ketika jawab syaratnya datang berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mubtada khabar. Atau yang kedua, ketika jawab syaratnya berupa apa? Talab. Talab ada berapa macam? 3. Apa? Amr, nahi, dan istifham. Kemudian jamid, ya, ketika jawab syaratnya jumlah fi'liyah yang fi'liyah apa? Jamid. Seperti apa? Laisa, asa, bisa, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, ketika jawab syaratnya adalah dimasuki oleh ma nafiyah, atau dimasuki oleh apa? Lan, atau dimasuki oleh qad, atau dimasuki oleh huruf tanfis, sin, dan saufa. Maka ketika itu wajib digandengi dengan fa. Kemudian tambahan berikutnya adalah terkait dengan apa? I'rabnya. Bagaimana i'rabnya isim-isim syarat tersebut yang dia menjazmkan dua fi'il itu. Jadi perhatikan isim-isim syarat yang dia merupakan dhorof, apakah dhorfu zaman ataupun dhorfu makan, maka dia mahalnya nasab. Ya, mesti apa? Nasab ala dhorfiyah. Apa saja yang sudah kita lewatkan dari isim-isim syarat yang dia mahalnya nasab sebagai dhorof? Mata, aina, ayyana, anna, haythuma. Ini semua di i'rab apa? Pada mahalnya nasab ala dhorfiyah sebagai dhorof. Mabni semua itu, mata mabni. Ya, aina juga mabni, ayyana juga mabni, anna juga mabni, haythuma juga mabni. Tapi pada mahalnya apa? Nasab sebagai dhorof. Kalau mata dhorof apa? Dhorof zaman kan? Mata. Ya, takum akum. Aina dhorof zaman, jangan zaman ya. Zaman, karena bahasa Indonesia juga zaman ya, bukan zaman, ya kan? Nah, kemudian ayyana dhorof apa? Zaman. Kalau anna dhorof makan, ya. Aina makan, ayyana. Ya, zaman ya. Ayyana zaman, kemarin sudah lewat ini. Kalau anna dhorof makan, haythuma dhorof makan. Meskipun kadang haythuma juga digunakan untuk dhorof apa? Zaman, seringnya makan. Ini semua dari dhorof-dhorof, apakah dhorof zamannya yang menunjukkan kepada waktu ataupun tempat, itu mabni. Kalau mata mabni di atas sukun ya, aina mabni di atas fathah, ayyana fathah, anna di atas sukun, kemudian haythuma di atas dhamma, haythu mimnya tambahan. Mabni ada yang di atas fathah, ada yang di atas sukun, tapi mahalnya sama semuanya. Fi mahalli nas bin. Kenapa? Dhorof. Nanti akan kita bahas pembahasan khusus tentang apa? Dhorof. Mansub. Dhorof itu. Faham ya kaidahnya ya? Pokoknya kalau dhorof mabni, misalnya al-fath fi mahalli nasbin ala dhorfiyah. Kalau ditambahkan oleh zamaniyah atau makaniyah. Kemudian apa yang menasobkannya? Ya. Jadi yang namanya dhorof itu juga butuh amil yang menyebabkan dia pada mahalnya nasob. Amilnya itu adalah filu syaratnya. Mata takum akum yang menyebabkan mata ini pada mahalnya dhorof adalah apa? Jumlah syaratnya. Takum ini yang menyebabkan dia apa? Mansub. Ya. Seperti maf'ul bi kan ada amilnya ya, fi'il fa'il maf'ul bi. Dhorof juga sama, ada amilnya yang menyebabkan dia mansub. Dari dhorof-dhorof yang disebutkan tadi, semuanya dinasabkan oleh apa? Fi'lu syarat. Pada contoh mata takum akum yang menyebabkan mata ini pada mahalnya nasab ya akum. Apa fi'lu syarat? Paham? Fi'lu syarat. Ingat-ingat. Kecuali idza. Ya, kecuali apa? Idza. Idza juga sama, ya mengandungi mana syarat. Dia juga sama. Pada mahalnya nasab juga, pada dhorof juga dia. Lima stakbal minaz zaman untuk menunjukkan waktu yang akan datang idza itu. Kalau id yang telah lewat. Cuma amilnya idza itu bukan fi'lu syarat tapi jawabu syaratnya. Ya, apa? Jawabu syaratnya. Beda sendiri idza. Ya. Nah itu, bisa dipahami nih? Sampai di situ. Bagaimana cara mengi'rab dhorof-dhorof ataupun adatu al-jazm, adawatu al-jazm, alat-alat yang menjazmkan apa? Semua dhorof di i'rab mabni tapi pada mahalnya apa? Nasab sebagai dhorof. Amilnya apa? Amilnya fi'lu syarat kecuali apa? Idza, maka amilnya apa? Jawabu syarat ya. Itu yang pertama difahami ya. Kemudian ada tuh syarat yang dikehendaki dengannya kejadian ya ataupun masdar, maka diira sebagai maf'ul mutlak. Ini belum dibahas ya. Ya barangkali nanti antum tengok lagi setelah antum masuk pembahasan maf'ul mutlak ini ya. Seperti mahma tukrim zaidan ukrimhu. Maknanya pemuliaan apa saja yang kau muliakan dengannya Zaid, maka saya pun akan memuliakannya dengan itu. Ini insyaallah tinggal dulu ya, karena antum belum belajar ya maf'ul apa mutlak. Kemudian bagaimana dengan selainnya? Iya. Man dan yang lainnya. Ya, perhatikan ini. Selain tadi dhorof dan juga selain yang menunjukkan makna hadas kejadian ataupun masar, dilihat fiilnya. Ya. Kalau fiilnya itu disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim syarat, maka isim syaratnya dhorof sebagai mubtada. Contoh ya, man ya'mal su'an yujizabih. Siapa yang berbuat kejelekan, dia akan dibalasi dengannya. Di sini kan ya'mal. Itu disandarkan kepada dhamir musatir, ya kan? Fihi apa? Jawazan. Takdirnya huwa. Kembali ke mana? Man. Kembali ke mana? Man. Kembali kepada isim syarat. Maka man-nya di'rab sebagai mubtada. Jadi kalau fi'ilnya disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim syarat, maka isim syaratnya di'rab sebagai mubtada. Khobarnya yaitu fi'lu syaratnya itu ya'mal, jumlah ya'mal itu khobarnya pada mahalnya rafa khobar. Bisa dipahami gini ya. Jadi man ya ataupun ma ataupun yang lainnya dilihat di situ fi'il setelahnya, apakah fi'il setelahnya disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim syarat atau tidak. Kalau disandarkan ya man-nya atau ma-nya atau yang lainnya di'rab mubtada, yang setelahnya khobar. Ada yang bercabang dari itu, cuma saya khawatir antum enggak paham. Ya. Kemudian saya tinggalkan saja ya. Kemudian kalau fi'ilnya menimpa isim syarat tersebut mengenai, kalau tadi kan disandarkan, kalau ini menimpa mengenai apa? Ismu syarat, maka isim syaratnya di'rab sebagai maf'ul bih. Ya. Contohnya ya, man yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Lihat, man yudlilillah. Yudlil, di sini disandarkannya kepada dhamir enggak? Tidak kan? Tapi disandarkannya kepada lafdzillah Allah, fa'ilnya Allah. Man yudlilillah. Nah, yudlil di sini ditimpakan amalannya kepada man. Maka man-nya maf'ul bih yang didahulukan. Man yudlilillah. Di sini kan selaman ada fi'il. Lihat fi'ilnya disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada man enggak? Tidak kan? Kenapa? Karena yudlil sudah ada fa'ilnya. Man yudlilillah. Ya, maka man-nya dijadikan sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Ya, mungkin ini sekitar tahu saja. Antum barangkali masih sulit enggak masalah. Nanti insyaallah barangkali ketemu lagi. Ya. Ya, nanti insyaallah lah. Rada sulit ya? Rada sulit ya sudah. Kalau rada sulit ditinggal dulu. Ya. Iya. Rada mengkerut ya. Berarti ya lagi berpikir keras mungkin. Barangkali antum menanyakan man i'rabnya bagaimana ya? Apakah dia mubtada? Enggak mesti. Bisa di i'rab man mubtada, bisa sebagai maf'ul bih. Dilihat fi'il setelahnya. Kalau fi'il setelahnya itu disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim syarat ini, maka isim syaratnya mubtada, ya jumlah fi'ilnya khabar. Tapi kalau fi'ilnya setelah man dan semisalnya tidak disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim syarat, tapi ada fa'ilnya gitu ya, maka isim syarat tadi maf'ul. Ya, yang didahulukan maf'ulnya. Man yudlilillah. Ya. Kalau man qoma akum. Man qoma akum. Siapa yang berdiri? Akum ma'ah. Saya akan berdiri bersamanya. Di sini man i'rabnya apa coba? Man qoma akum ma'ah. Mubtada. Iya, man-nya mubtada. Khabarnya qoma. Kenapa? Karena qoma disandarkan kepada dhamir huwa yang itu kembali kepada man. Tapi kalau misalkan man dorabtu. Ya, man dorabtu. Ya, fadribhu. Siapa yang aku pukul, maka pukul lah. I'rabnya apa man? Man dorobtu. Fadribhu. Maf'ulun bih, kenapa? Karena doroba disandarkannya bukan kepada dhamir huwa, tapi kepada ta. Maka mannya dijadikan maf'ul yang didahulukan. Ya, seperti itulah. Kemudian yang berikutnya. Ya. Adawat ini. Ya. Berkait dengan ditambahkan kepadanya ma ataupun tidaknya, itu ada beda-beda. Ya. Ada adawat yang dia tidak menjazmkan kecuali dalam keadaan bergandengan dengan ma, seperti haitsu. Ya, seperti apa? Haitsu. Meskipun sebagian ulama ahli nahu ada yang menyatakan bahwa haitsu meskipun tidak disandarkan kepada ma, tetap dia menjazmkan. Mendapat sedikit itu. Al-Farra atau siapa? Ana lupa. Ya, Al-Farra kalau tidak salah. Tapi kebanyakan menyatakan haitsu kalau tidak disandarkan kepada ma, ya tidak menjazmkan. Ya, ya. Jadi pertama apa? Haitsu. Haitsu tidaklah dia menjazmkan atau datang sebagai adat syarat kecuali apa? Bergandengan dengan ma. Ya. Kalau tidak, ya tidak menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Ya. Kemudian juga idza. Ya, demikian juga idza. Harus ada apa? Ma-nya. Ya. Seperti al-farra ya, yang membolehkan al-farra. Haitsu bisa menjazmkan fi'il mudhari meskipun tidak ada ma'nya, itu pendapatnya al-farra. Ya. Kemudian di sana ada adawat yang dia tidak bisa dimasukkan oleh ma', seperti man, enggak ada man ma'. Kalau haitsu haitsu ma', idza idza ma'. Man tidak dimasukkan oleh ma'. Ma' juga tidak. Jadi mama enggak ada. Ya. Mahma juga tidak dimasukin ma'. Anna juga tidak. Ya, ada juga orang-orang Kufah yang membolehkan masuknya ma pada man, man ma, anna anna ma gitu. Ya. Kemudian ada di sana jenis yang lain yang tidak bisa. Ya, apa tuh? Boleh padanya dua sisi, boleh dikasih ma, boleh tidak. Seperti in. In imma jadinya ya. Kalau kasih ma imma dilebur. Inma jadi imma. Boleh dia ditambahkan padanya ma ataupun dibuang, tetap dia bisa menjazmkan fi'il mudhari. Ayu juga sama. Ya, ayyuma. Ya, mata, matama, ainama, ayyana. Paham ini? Jadi berkait dengan bisa bersambung dan tidaknya adatu syarat dengan ma, itu ada berapa keadaan berarti? Tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah adatu syarat yang tidaklah dia bisa beramal kecuali dalam keadaan bergandengan dengan ma. Itu apa? Haitsu dan idza. Ya. Meskipun al-farq membolehkan haitsu untuk tetap beramal meskipun tanpa ma. Macam yang kedua dari adat yang menjazmkan dua fi'il sekaligus adalah adat yang dia tidak bisa dimasuki oleh apa? Ma. Apa saja? Man, ma, mahma, dan anna. Dan orang-orang Kufah membolehkan masuknya ma pada man dan anna. Yang ketiga yang boleh dimasuki ma, boleh pula dibuang, tetap dia bisa beramal, bisa menjazmkan. Yaitu apa? In, ayu, mata, aina, dan ayyana. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Selesai dengan ini, alhamdulillah, pembahasan tentang apa? Ya, jawazim. Penjazm yang menjazmkan fi'il mudhari, apakah menjazmkan satu fi'il mudhari ataupun lebih dari satu, itu dua. Fadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-marfu'at, isim-isim yang marfu' ataupun kalimat-kalimat yang marfu'. Tidak ada langsung. Ya. Babu marfu'atil asma, bab tentang isim-isim yang marfu'. Antum sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah apa marfu'. Isim-isim yang dirafa'kan. Apa sih rafa' itu? Taghayyurun makhsus, perubahannya khusus. Yang tanda asalnya adalah apa? Dhammah. Ataupun penggantinya. Yang itu disebabkan oleh amil. Ya. Apa saja tanda-tanda rafa' yang antum masih ingat? Ya, dhammah. Ya. Alif, wawu, alif dan nun. Thubutun nun. Empat. Ah, Masya Allah. Ini sangat membantu kalau antum masih ingat. Ya. Di sini akan dibahas tentang isim apa saja sih yang dia mesti marfu, yang selama ini antum ketahui dari isim-isim yang marfu apa saja? Baru fa'il ya. Fa'il marfu. Selain itu mubtada marfu, khabar marfu, nanti akan disebutkan di sini yang lainnya ataupun dirinci apa yang antum ketahui masih secara global seperti fa'il, mubtada, khabar, bagaimana definisinya? Al-marfu'atu sab'atun, isim-isim yang marfu' ada tujuh. Al-marfu'atu li dhammah, kenapa? Karena dia datang sebagai mubtada. Kalau ada isim ma'rifah memulai jumlah, maka seringnya dia rasul sebagai mubtada. Dan mubtada dihukumi dengan apa? Rafa'. Ya, al-marfu'atu. Ya. Tanda rafa'nya apa di sini? Dhammah. Kenapa? Karena al-marfu'atu adalah jamak mu'anati salim. Jamak mu'anati salim di'irab dengan ha, ro, kat. Ya. Sab'atun. Sebagai apa di'irafakan di sini? Khobar. Marfu' juga hukumnya. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Hanya saja, kalau mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Di sini al-marfu'at ada alif lamnya. Kalau khobar, nakirah. Makanya sab'atun tanpa alif lam. Terjemahannya al-marfu'atu sab'atun. Sim-sim yang marfu' itu ada tujuh. Wahia, dan dia tujuh isim marfu' tersebut. Yang pertama adalah al-fa'ilu. Ya, fa'il. Hiya itu dhamir munfasil ya. Mabni al-fath fi mahalli rafin mubtada. Al-fa'ilu apa? Khabarnya. Dan dia adalah fa'il. Al-fa'il. Yang pertama, ya dibahas di sini apa? Fa'il. Kenapa? Karena asal dari isim-isim marfu'at, induknya isim-isim marfu'at adalah apa? Fa'il. Wal-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluh. Dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nama lain yang lebih ringkas dan bagus dan itu lebih dikenal adalah na'ibul fa'il. Penggantinya fa'il. Ketika dibuang fa'ilnya, yang tadinya sebagai maf'ul, maka dia menduduki posisi fa'il dan dia disebut dengan naibul fa'il. Kalau beliau di sini al-mu'allif rahimahullah menyebutkan dengan istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Maf'ul yang tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Kalau yang pertama fa'il kan jelas seperti ja'a Musa. Musa datang. Musa fa'il marfu', ya kan? Adapun yang kedua, contohnya adalah duriba Zaidun. Zaid dipukul. Tadinya dorabtu Zaidan. Dorabtu apa? Zaidan. Saya memukul Zaid. Ketika dibuang fa'ilnya ta'nya, maka fi'ilnya dirubah bentuknya. Yang tadinya mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul. Jadi duriba yang tadinya Zaidan dinasabkan sebagai maf'ul, ganti dia di dhammah karena menduduki posisi fa'il. Jadi duriba Zaidun. Zaid dipukul. Nanti insyaallah akan datang apa rinciannya. Kemudian yang ketiga adalah al-mubtada. Mubtada. Zaidun qa'imun. Zaid ini mubtada. isim yang memulai jumlah. Marfu dia. Wa khabaruh, dan khabarnya juga marfu. Zaidun alimun. Zaid marfu, ini sebagai mubtada, isim yang memulai jumlah, hukumnya apa? Marfu. Dalam hal ini tanda rafanya dhammah. Ya. Qaimun ataupun alimun, khabarnya marfu juga. Tanda rafanya dhammah juga. Ya, boleh antum ganti dengan isim yang mutsanna ataupun jamak, al-muslimuna qaimuna. Wasmu kana wa akhwatiha. Kemudian yang berapa ini? Yang pertama tadi fa'il, kemudian maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il. Yang ketiga apa? Mubtada. Yang keempat khabar. Yang kelima isimnya kana dan isimnya teman-temannya kana. Syek wa kana Allahu apa? Aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Di sini wa kana Allahu lafzul jalal Allah itu marfu di dhammah. Kenapa? Karena dia datang sebagai isimnya kana. Gitu. Jadi isimnya kana hukumnya apa? Marfu. Ya. Kana Muhammadun aliman. Ya, Muhammadun dirafa'kan apa? Kemasukan kana. Sebagai isimnya kana. Ya. Dan ada teman-temannya kana itu yang amalannya sama dengan kana, merafa'kan isimnya. Wa khabaru inna wa akhwatiya. Yang keberapa ini? Keenam atau tujuh? Enam. Khobarnya inna dan khobarnya teman-temannya inna. Seperti innallaha alimun hakim. Alimun hakim. Alimun di dhammah. Kenapa? Karena dia datang sebagai khobarnya inna. Innallaha alimun hakim. Di dhammah alimun. Kenapa? Karena dia sebagai isimnya inna. Zaidun alimun tadinya. Dikasih inna. Inna zaidan alimun. Lihat. Yang keduanya itu khobarnya inna. Di dhammah. Demikian pula khabarnya teman-teman inna, karena inna punya teman-teman. Ya, yang amalannya sama dengan inna. Yang berikutnya wattabi' lil marfu', yang mengikuti isim yang marfu', maka dia ikut marfu'. Seperti ja'a Zaidun wa Amrun. Kalau Zaidun jelas ya marfu' sebagai fa'il ja'a kan. Amrun ini kenapa marfu'? Karena dia ngikut ya tabi' bagi Zaid. Ja'a Zaidun wa Amrun ikut. Ya. Ikut yang marfu', ikut marfu'. Kalau ikut yang mansub, jadi mansub. Ru'aitu Zaidan wa Amran. Marotu bi Zaidin wa Amrin. Ya. Dan itu tabi, yang ikut, itu ada empat macam. Na'at sifat. Ya, na'at sifat. Seperti, ja'a. Ya. Rajulun muslimun, misalkan. Rajulun fa'il marfu'. Muslimun ini juga marfu'. Kenapa tabi? Dalam hal ini sebagai na'at sifat. Muslimun sifat bagi rajul, datang seorang yang muslim misalkan. Ataf juga. Nanti ada dua macam atafnya. Ataf fayan dan ataf nasab. Itu tadi. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya. Taukid juga. Sya'al amiru misalkan. Nafsuhu. Nanti insyaAllah akan ada pembahasannya. Al-Badal juga. Ja'a Muhammadun akhuka. InsyaAllah nanti di tempatnya kita rinci. Sampai di sini. Ada yang mau disampaikan atau ada yang belum paham matanya? Misalnya bacanya, coba dibaca dulu biar fasih antum bacanya enggak salah menghafalnya. Al-marfu'atu sab'atun. Al-marfu'atu sab'atun. Wahia. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Wal-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Wal-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Wal-mubtada'u. Wal-mubtada'u. Wa khabaruhu. واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهمني كن maknanya? InsyaAllah faham ya. Ha? Khabar inna marfu'. Isimnya yang mansub. Isimnya yang mansub. Ya. Inna Muhammadan alimun. Alimun khabarnya inna marfu'. Yang mansub isimnya inna Muhammadan. Kebalikannya amalannya kana. Kalau kana itu merufakan isimnya. Ya, dan menasubkan khabarnya. Kalau inna menasabkan isimnya merafakan khabarnya. Makanya disebutkan di sini yang marfu adalah diantaranya isimnya kana dan teman-temannya mesti marfu. Kemudian juga khabarnya inna. Insyaallah nanti akan datang satu demi satu pembahasannya. Kita masuk sekarang ke pembahasan yang pertama, satu demi satu insyaallah kita bahas. Yang pertama yaitu apa? Al-fa'il. Apa makna fa'il? Ya. Fa'il secara bahasa itu bermakna man qoma bihil fi'lu, oleh orang yang menegakkan satu perbuatan. Ya, orang yang menegakkan perbuatan ataupun orang yang fi'il itu dikerjakan olehnya. Ya. Seperti apa? Ja'a Muhammadun. Di sini siapa yang mengerjakan al-maji, kedatangan? Muhammad. Ya. Orang yang mengerjakan satu perbuatan itu mudahnya. Ya. Adapun maknanya menurut istilah, dan ini yang dimaukan, istilahnya al-nahu. Makna dari fa'il adalah al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Ya. Isim yang marfu' yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Ya. Apa? Isim yang marfu' yang sebelumnya disebutkan apa? Fi'ilnya. Lihat contohnya ya. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ya. Zaidun di sini apa? Kita katakan sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Karena dia pertama isim. Ya kan? Zaidun isim atau huruf atau fi'il? Isim. Yang kedua dia marfu'. Tanda marfu', tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kemudian yang ketiga dia disebutkan setelah apa? Fi'ilnya. Ya. Apa? Terkumpul padanya tiga syarat ini, maka dia dihukumi sebagai fa'il. Ya. Berarti dengan ucapan al-ismu, fa'il adalah isim. Keluar dari isim apa? Fi'il dan huruf. Bisa enggak fi'il dan huruf sebagai fa'il? Tidak bisa. Enggak mungkin fi'il dan huruf sebagai apa? Fa'il. Keluar dari ucapan mumarfu' yang mansub, yang majrur. Ini bukan apa? Fa'il. Meskipun nanti ada pengecualiannya. Ya. Nanti insyaallah di tempatnya saja kalau sudah siap ya. Kemudian al-madhkuru qablahu fi'luh, yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Ini keluar dengannya, contoh Zaidun qoma. Zaidun qoma. Ini Zaidun bukan fa'il. Coba siapa yang bisa menjawab? Padahal dia isim. Zaidun. Marfu juga tapi tidak disebut, tidak dihukumi dengan fa'il. Kenapa? Zaidun qoma. Kenapa Zaidun tidak dikatakan fa'il padahal dia marfu, padahal dia isim? Karena ya dia datang. Enggak, karena dia datang alasnya tadi. Karena dia, karena fi'ilnya gitu. Datang setelahnya, bukan sebelumnya gitu. Beda ya. Dengan apa? Qoma Zaidun. Kalau qoma Zaidun, Zaidun fa'il. Kenapa? Dia isim marfu, kemudian sebelumnya disebutkan fi'il, didahului penyebutan fi'ilnya. Tapi kalau Zaidun qoma, Zaidun bukan fa'il. Meskipun dia apa? Isim, meskipun dia marfu'. Kenapa? Karena fi'ilnya disebutkan setelahnya. Iramnya bagaimana? Mubtada dia. Ya, mubtada. Ya, ya setelahnya jumlah fi'il ya, khabarnya nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Ya. Sudah dipahami nih definisi dari fa'il? Itu apa? Al-ismul marfu'u. Coba dibaca. Al-madhkuru qablahu fi'luh. Ya, yang disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Bisa dipahami gak nih? Dihafalkan itu ya, definisi fa'il. Nanti kita tanya insyaallah. Ya. Al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luh. Pendek kok. Ya, pendek. Ya. Kalau kita ganti fa'ilnya dengan musanna, ja'a apa? Az-Zaidani. Iramnya bagaimana coba? Ja'a fi'lun mab mabni 'alal fath la mahalla lah minal i'rab. Al-Muhammadani fa'ilun marfu'un bil fi'li. Boleh sebutkan amilnya bil fi'li. Wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhamma li'annahu musan. Kadang ja'a al-muslimuna dirab. Ja'a. Ya, al-fathi fi. Ya, kemudian al-muhammaduna fa'ilun marfu'un alamatu rafihi al-wawu niyabatan al-dhamma li'annahu jam'ul mudzakari as-salim. Bisa? Ja'a Musa. Musanya jadi rob. Musa fa'ilun marfu wa alamatu rafihi al-dhamma al muqaddaru ala akhiri mana min dhuhriha at-ta'adzur. Ja'a al-qadhi si rob. Al-qadhinya saja. Al-qadhi mar fa'il mar alamat rafi al-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirin mana min zuhuriha al-qadhi al-thiqal ahsan jaa ibni ibni irami mana ibni fa'ilun. Kenapa antum hukumi fa'il ibni? Ya, datang setelah fi'il ya yang mabni lil ma'lum. Ibni fa'il marfu alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Terus lanjutkan. Mana min zuhuriha yang menghalangi munculnya dhamma itu, bah? Al-ishghal yeah. Apa? Fi harakatil munasabah wa huwa mudhaf. Jadi mudhaf ibn. Ya'nya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Terapkan semua. Bermanfaat enggak ini pengenalan terhadap tanda-tanda i'rab? Bermanfaat sekali. Iya. Saling mendukung satu sama lainnya. Bisa dipahami ini? Iya. Antum harus ingat tanda-tanda rofa. Iya. Kemudian juga yang muqaddara, yang zahira ataupun yang pada mahalnya. Ya. Contoh ya pada mahalnya ya. Jitu. Jitu. Irami bagaimana? Jitu. Fi'il fa'il kan? Ja'a fi'ilun ma'adzin mabni ala sukun litisalihi fi domiri raf'in mutaharik. Atta domirun muttasilun mabniyun ala dom fi mahalli raf'in fa'il. Jadi irami itu ada yang zahir, ada yang muqaddar, ada yang mahalli. Yang mahalli itu yang mabni-mabni. Seperti domir-domir. Isim-isim mausul. Isim istifham. Itu. Ja'alladhi. Ja'anilladhi dorobaka. Datang kepadaku orang yang memukulmu. Bagaimana irami alladhi? Alladhi isim mausul. Nanti insyaAllah. Mabni ala sukun. Fi mahalli rafin fa'il. Ingat-ingat ya. Ada yang iramnya kelihatan. Harokatnya. Ada yang ditakdirkan. Ada yang pada mahalnya. Yang pada mahalnya ini adalah isim-isim yang apa? Mabni. Isim mabni. Domir-domir. Isim mausul. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Sampai di sini. Bisa difahami. Ya. InsyaAllah bisa ya. Mas tentang fa'il. Ya, seperti itu aja fa'il. Ini yang mudahnya demikian. Sobol, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, yang keluar-keluar dari hukum asal ini sepertinya belum saatnya untuk kita sebutkan. Ya. Seperti kadang fa'il kok mansub, kadang itu. Ini jarang. Sifatnya sama'i ataupun majrur. Kadang seperti itu nanti. Keluar dari hukum asal ini jarang. Ya. Maja'ani min ahadin. Tidaklah datang kepada seorang pun. Ahadin itu fa'il. Nanti itu. Ya, bahasanya. Ya. Yang lain silakan. Ya. Kemudian juga kalau mau ditambahkan boleh. Barangkali ini penting ya. Kita tahu dulu. Ya. Kalau tadi disebutkan apa? Fa'il adalah apa? Isim marfu yang disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Ya. Jadi aslinya tidak terbatas pada fi'il saja. Pada contoh ja'a Zaidun, di sini Zaidun sebagai apa? Fa'il. Ambilnya mana? Ja'a. Berupa apa? Fi'il. Jadi perlu diketahui ambilnya enggak mesti fiil. Juga bisa beramal merafakkan fa'il adalah kalimat-kalimat yang lain yang dia menyerupai fi'il dalam amalan. Dalam amalan, bisa. Bukan hanya fi'il, tapi yang semakna dengan fi'il. Ya. Seperti isim fa'il. Ya, nanti insyaAllah bahasanya barangkali ini merepotkan. Ya. Juga isim fi'il. Isim fi'il itu dia isim. Ya, isim. Cuma maknanya fi'il gitu. Ya, digolongkan kepada golongan isim. Cuma maknanya fi'il. Seperti hayhata al-aqiq. Itu maknanya ba'uda al-aqiq. Satu tempat. Ya, al-aqiq. Ya, nanti aja ini ya, yang keluar-keluar dari hukum asal kita tunda saja. Ya. Kemudian macam-macam fa'il kita baca matanya dulu aja ya. Ya, syarahnya nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wa huwa 'ala qismaini, dan dia fa'il ada dua macam. Ya. Yang pertama, macam yang pertama, sekini huwa itu ada mubtada ya, isim dhamir munfasil mabni 'alal fathhi fi mahalli rafin mub. Tada. Khabarnya mana? Jar majrur itu ala qismaini, itu khabar pada mahalnya rafa'. Jadi ala huruf harfu jar ya, mabni ala sukun, la mahalla la minal i'rab. Qismaini ismun majrur bi ala, wa alamatu jarrihi apa? Qismain, tanda jarnya apa? Al ya niyabah anil kasra li annahu mutan mutanna qismun qismani, dijarkan qismaini. Zahirun, zahirun i'rabnya khabar, khabar dari mubtada mahdhuf tadi, huma keduanya adalah gitu lah. Zahirun, jadi macam yang pertama dari fa'il adalah zahir. Dan yang kedua mudmar. Zahir itu berlawanan dengan mudmar. Kalau fa'il yang zahir seperti tadi, zaidun, ja'a zaidun, khalidun, fatimah, aisyah dan semisalnya. Ini fa'il yang apa? Zahir. Lawannya dhahir adalah fa'il yang dhamir. Jitu. Ya, jita, jitum. Ini apa? Fa'il yang berupa dhamir. Kalau fa'il yang berupa isim yang dhahir, ya ja'a zaidun, ja'at aisyatu, ja'at hindu dan seterusnya. Isim yang dhahir. Adapun contoh fa'il yang dhamir, ya jitu, jiti, ya jitum dan seterusnya. Ya. Fadhahiru nahu qawlik, contoh amil ataupun fa'il yang dhahir adalah ucapan muqama zaidun. Mana di sini fa'ilnya? Zaid. Kenapa antum hukum isim sebagai fa'il? Karena dia pertama datang setelah fi'il, kemudian dia marfu dan isim. Coba di i'rab qama zaidun. Fi'lun ma'ub mabni 'alal fathhi. Zaidun yala mahallala minal i'rab. Zaidun fa'il marfu al-dhammah al-dhair al-akhir. Yaqumu zaidun. Ya Rabbi, yaqumu fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasifal jazim, wa'alamatu raf'ihi al-dhammatu al-zahiratu ala akhirihi. Zaidun fa'ilun marfu' wa'alamatu raf'ihi al-dhammatu al-zahiru ala akhirihi. Wa qawma al-zaidani, qawma sudah lewat i'rabnya, al-zaidani saja di i'rab. Al-zaidani fa'ilun marfu' wa alamatu, kalau mau disebutkan amilnya boleh, marfu' bil fi'il ya. Wa alamatu rafi al alif niyabah anid dhamma li annahu musanna, dari zaidun jadi zaidan, az-zaidan ya. Dan di sini dikasih alif lam untuk memakrifahkannya. Jadi yang namanya isim alam itu tidak boleh dimusanakan, tidak boleh dimusanakan ya. Zaidun, zaidan enggak boleh. Boleh dimusanakan dengan syarat sebelum dimusanakan diniatkan nakiroh, tidak dimaukan zaid tertentu, baru dimusanakan. Setelah itu antum menghendaki dua zaid tertentu, maka dikasih alif lam untuk memakrifahkannya. Az-zaidani, dua zaid itu sudah maklum. Az-zaidani fa'il marfu' alamat rafi al-alif niyabah anadumalianahu musanna. Yaqumu az-zaidani, sama i'rabnya. Yaqumu sudah lewat, az-zaidani sudah. Qawma zaidun, az-zaidunnya saja di i'rab. Alamat rafi al-waw niyabah yannahu yaqumu az-zaidun, sama i'rabnya ya. Bisa kan yaqumu zaidun? Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi an-nasib al-jazim wa alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Az-zaiduna fa'ilun marfu' wa alamat rafihi Al-waw niyabah al-dhamma li'annahu jamu tsani sih. Qawma ar-rijalu. Ya, langsung aja ar-rijalu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhiri. Perlu enggak dikasih penjelasan li'annahu jamul mudzakkar li'annahu jamu taksir? Perlu enggak? Dia tidak perlu. Kenapa? Karena dia i'rabnya di atas apa? Tanda asal. Jadi kalau i'rabnya di atas tanda asal rafa dhammah, maka tidak perlu disebutkan alasannya kenapa di atas dhammah. Tapi yang perlu disebutkan alasannya ketika dia keluar dari tanda asalnya, perlu ditanyakan kenapa kok i'rabnya ataupun tanda rafanya wawu? Dijawabun li'annahu jamu dzakir saling. Kalau yang sudah di atas i'rab asalnya enggak perlu. Iya. Ya mungkin untuk pemula kadang dibutuhkan biar ingat gitu. Tapi kalau sudah paham ya enggak perlu. Wa yaqumur rijalu. Insyaallah jelas ini i'rabnya ya. Qamat hindun ya di i'rab. Qamat qama fi'lun mad mabni 'alal fath. Al fathhi qama ilittisalihi bi ta ta'nis. Iya. Ta ta'nis itu. Ya. Kemudian ta ta'ut ta'nis. Ta apa? Ta'ut ta'nis. Hindun fa'il marfu wa alamat rafi ad-dhamma dhahira ala akhirih. Kenapa di sini ditambahkan ta qamat hindun? Karena fa'ilnya mu'annas. Iya, fa'ilnya mu'annas. Iya, dibedakan dengan ta. Taqumu hindun, taqumu. Fi'lun mudhari' marfu li tajarrudihi an-nasib wal jazim wa alamat rafihi ad-dhamma dhahira ala akhirih. Hindun fa'ilnya marfu. Iya. Wa qamatil hindani di rab qamat fi'lun mad mabni 'ala al-fath la mahalla la min al-i'rab atta ta'ut ta'nis as-sakinah ya man apa mabni 'ala sukun kenapa di kasrah wa kusira lil litakhallus min iltiqa'i sakinaini untuk meloloskan dari pertemuan dua sukun aslinya apa qamat al-hindan ada pertemuan dua sukun kan sukunnya berarti dan sukunnya ada pada al-lam. Ini menyulitkan. Maka dikasrah. Qamatil hindani. Hindani fa'il marfu. Dan rafanya. Alif niyabah. Alif dhamma li'annahu musan. Musanna. InsyaAllah bisa i'rabnya ya. Wa taqumul hindan. Wa qamatil hindatu. Wa taqumul hindatu. Wa qamatil hunud. Hunud jama' apa hunud? Kalau tadi. Hindatu jama' apa? Al-hindatu jama' apa? Mu'anatsi salim. Kalau al-hunudu. Jama' taksir. Iya. Wa taqumul hunudu i'rabnya jelas qama akhuka sholat di rabb ini belum nih qama akhuka qama fi'lun madh mabni 'alal fath la mahalla la min al akhuka fa'il marfu' wa 'alamat raf'ihi al niyabah li'annahu min al ya min al asmi al khamsah wa huwa akhu mudhaf ya mudhaf kaf dhamirun muttasilun mabniyun alal fathhi fi mahalli syarrin. Kalau diganti kafnya dengan qoma akhu zaidin. Zaidin. Mudhafun ilaih. Majrur bil mudhaf. Fa'alamatu jarhi al-kasrah. Wa yakumu akhuka. Ini jelas insyaAllah ya Rabbnya. Ya. Sudah lewat tadi yakum. Akhuk juga sudah. Qoma gulami ya. Sekarang gulami. Coba ya Rabbnya. Bagaimana gulami. Fa'ilun marfu' ya wa 'alamat rafihi abdama al-muqaddaru 'ala ma qabla ya'il takallim mana min dhuhuriha ishtighalul mahall bi harakatil munasabah dan ghulam mudhaf fa huwa mudhaf al-ya dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayhi yaqum ghulami insyaallah ini jelas ini contoh-contoh fa'il yang berupa isim zahir. Isim zahir. Insyaallah mudah ya. Ada kesulitan enggak? Hafalannya ini banyak. Ya, antum hafalkan ya. Ya, sampai di sini silakan. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya tentang fa'il yang berupa dhamir, dhamir. Sholat sudah setengah ini ya. Sudah setengah belum situ? Belum. Ada yang mau ditanyakan? Paham kan fa'il dan macam-macamnya? Ya. Kemudian juga tadi disebutkan isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'il yang dimaksud adalah fi'il yang mabni lil ma'lum. Ya. Doroba bukan duriba. Ya. Jalasa bukan julisa. Nanti karena kalau fi'ilnya mabni lil majhul atau mughayyir shighah, hampir mirip definisinya. Cuma bentukan fi'ilnya beda. Ya. Dirubah bentuknya. Doroba menjadi duriba kalau naibul fa'il. Jadi fi'il-fi'ilnya pada fa'il itu mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum itu bentukan untuk fa'il. Ya, untuk fa'ilnya doroba, ini untuk fa'il. Setelahnya fa'il zaidun. Kalau dirubah, duriba, maka yang setelahnya meskipun marfu, bukan apa fa'il, tapi naibul fa'il nanti insyaAllah. Duriba misalnya, zaidun. Zaidun bukan fa'il itu. Meskipun dia apa? Isi, meskipun dia apa? Marfu. Meskipun sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Kenapa? Bentukannya tidak di atas mabni lil ma'lum, tapi lil majhul nanti insyaAllah. Ya, cukup sampai sini. Subhanallah. Bihamdik. Syadallah ilah lantah. Assalamualaikum.